bisa dibayangkan dia berusaha menjaga gerakan kakinya sekarang. Okay? Nah, kalau dia harus ngarang, berbicara dengan emosi atau membayangkan, belum tentu dia berbohong loh. Memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mengatakan sesuatu agar orang tidak tersinggung, dia seperti perilakunya berbohong. Yaitu gerakan kakinya sekarang terbalik. Rata-rata ke kanan atas. Berarti orang yang kakinya bergetar kiri kanan itu biasanya ada masalah untuk mengatakan yang sebetulnya. Yuk, kita cek sekarang Pak Rahmat. Ini saya turunkan dulu. Pak Rahmat. Good. Saya ingin extreme zoom-nya ke Pak Rahmat biar saya berdiri di sini supaya kita sama-sama bisa melihat ya. Anda yang memutuskan apakah beliau mengatakan yang sebenarnya, apakah beliau yakin, apakah beliau tahu. Lebih dekat lagi mungkin close up-nya itu. Yes. Pak Rahmat. Ya. Bapak dilahirkan tanggal berapa tadi? Tanggal 5 September. 5. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Jam? Sore. Sore. Jam berapa, Pak? Persis diingat-ingat coba. Jam 5. Jam 5. Oke. Kelihatannya masih oke ya? Good. Sekarang kita tanya. Yuk, sekarang kita cek. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah punya anak? Ya. Sangat sayang kepada istri? Sayang. Kok ada gerakan kaki ke kiri tadi, kenapa ya? Ya, kenapa ya? Kita cek lagi sekarang, Pak Rahmat. Anda sangat sayang kepada istri Anda? Sayang. Good. Tanggal lahir istri berapa? Tanggal berapa, Pak? 18 Maret 1971. Super sekali. Good. Nama ayah Anda siapa? Samsudin. Samsudin. Lahir tahun berapa beliau? Enggak tahu. Udah kelihatan? Kiri, kanan, kiri, ya. Udah kelihatan berarti tidak ingat. Jadi kita meskipun kita tidak mau menghukum atau menghakimi, ya kita bisa bilang ini beliau lupa. Good, yuk kita cek. Kapan pertama kali Bapak datang ke Jakarta? Tahun 90. Ada gerakan mengingat ya, tahun 90. Bapak waktu itu datang, apa perasaan Bapak waktu itu? Senang sekali. Senang sekali. Good. Nah, apa yang Bapak sukai tentang Indonesia? Ya, ya. Berarti dia tidak pernah memikirkan. Dia tidak pernah memikirkan mengapa dia menyenangi Indonesia. Dia berusaha mencari di database-nya. Tidak ada, lalu mulai ngarang. Ya. Jadi kalau gitu kita tahu bahwa dia belum siap untuk itu. Jadi dia tidak berbohong. Dia hanya tidak tahu. Sehingga dia harus menciptakan gambar baru. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak. Apakah sebelum menikah dengan istri Anda, apakah istri Anda satu-satunya wanita yang Anda cintai? Tidak. Jawabannya apa? Jangan bilang bohong, meragukan. Meragukan. Tahu kenapa? Dia ada gerakan menutupi kakinya. Ya. Berarti secara instinktif kita tahu bahwa kaki diperhatikan orang. Sehingga untuk menyembunyikan sesuatu yang kita tidak ingin dilihat orang, kita tutupi kaki kita. Nah, sekarang diberitahu nggak yang dibaca tadi apanya? Bapak tadi jaga kakinya ya? Sudah nggak bergerak loh itu tadi. Pak, yang dibaca tadi, untuk audience juga, yang dibaca tadi adalah mata Bapak. Kalau ada sesuatu yang Bapak sudah ketahui, ditanya orang, Bapak akan melihat ke arah kiri. Tetapi kalau Bapak tidak tahu, Bapak mencari cara untuk mengarang sesuatu untuk dikatakan. Lalu kalau Bapak ragu-ragu dan takut dilihat, merem. Untuk menutupi itu. Itu sebabnya ada orang yang berperilaku, sebentar ya. Lihat. Itu atau yang ke arah. Yang lebih parah adalah guru atau dosen yang kalau mengajar begini. Ada toh? Ada. Banyak. Nah, jadi ini trik sederhananya adalah apabila Anda tidak ingin dikira berbohong. Meskipun kita tidak ingin berbohong, tapi karena Anda memiliki kebiasaan melihat ke jendela. Orang yang kantornya jendelanya di sebelah kanan sering bermasalah. Ini bukan feng shui ya. Orang yang punya yang di kantornya jendelanya di kanan sering punya masalah diduga bohong. Karena dia sering lihat ke kanan. Orang bergerak lewat, ada apa ya gitu, makanan belum datang, itu ke kanan. Lalu dalam bertemu dan negosiasi dia sering melihat ke kanan. Orang itu pernah melihat Golden Ways atau ikut training negosiasi.